kau tinggalkan. Tak terpadam walau ku membalutnya. Kembali kemesraan cinta kita hancur berkecai di simpang jalan. Mengapa terjamahnya hatimu menghancurkan impianku kerelaan.